Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, al-istinbatat min al-hadith. Apa yang diistinbat dari hadith ini? Qala, istinbatna min hadhal hadith tahrim taf'al ra'si السجود قبل الإمام والوعيد فيه دل على منعه إلا وعيد إلا على ما إلا على محرم وقد أوعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات. Ini sudah kita baca kemarin ya. Hah? Kam thalith? Hah? Thani. Baik, yang pertama kita ulang sedikit. Haramnya mengangkat kepala dari sujud. Qabla al-imam, sebelum imam, karena ancaman yang keras. Yang kedua, yulhaq bidzalika musabaqat al-imam. Diambil pula dari hadis ini secara keumuman, bukan hanya mengangkat kepala dari sujud, tetapi juga semua pendahuluan terhadap imam. Mendahului imam dalam apapun, bukan hanya mengangkat, termasuk menurunkan. Ini turun sujud atau turun ruku sebelum imam, juga terancam dengan ancaman yang sama. Fi kulli tanakulat as-salah. Pada semua perpindahan-perpindahan salat. Atau gerakan-gerakan salat. Walaysada min babil qiyas. Dan ini bukan qiyas saja. Laysa babil qiyasi wahdah. Bukan hanya babil qiyas saja. Faziyadah alal qiyas sahih. Akhraj al-Bazzar min hadithi Abi Hurairah. Lebih dari sekedar qiyas adalah hadis yang sahih. Yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dari hadis Abu Hurairah. Radiyallahu ta'ala anhu secara marfu'. Disitu disebutkan, alladhi yakhfidhu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Sesungguhnya yang menurunkan atau yang mengangkat tubuhnya atau kepalanya sebelum imam, sesungguhnya ubun-ubunnya di tangan syaitan. Baik. Berarti faedah kedua bukan dari babil qiyas, tetapi dari hadis. Walaupun qiyas sebagian fuqaha menyatakan bisa dipakai sebagai hujjah atau bisa dipakai sebagai pengambilan dalil setelah Quran wa sunnah wa ijma', sehingga ada empat pondasi dalam pengambilan dalil: Al-Quran wa sunnah wa ijma' wal qiyas. Walaupun ada sebagian yang lain menyatakan la qiyasa, enggak ada qiyas fil ibadah, sehingga mereka tidak menganggap adanya qiyas. Ala kulli hal, yang menyatakan adanya qiyas, mereka menyatakan qiyas bisyurutih, dengan syarat-syaratnya. Wa huwa al-maqis wal-maqis alaih wa wajhu syabah. Al-maqis wal-maqis alaih wa wajhu syabah. In lam yakun wajhu syabah, fala qiyas. Kalau enggak ada sisi persamaannya, maka tidak ada qiyas. Barakallahu fikum. Tapi kenyataannya, setiap ahlul fiqh atau fuqaha membawakan contoh qiyas, mereka yang menyatakan tidak ada qiyas memiliki dalil bahwa itu bukan qiyas. Biasanya mereka membawakan dalil qiyas bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan zakat itu pada gandum, maka dikiaskan dengan gandum beras. Ternyata mereka yang mengatakan tidak ada qiyas berkata, tidak, itu bukan qiyas. Karena ada dalil yang menyebutkan qutu yaumik, makanan pokok kalian. Maka termasuk beras makanan pokok. Demikian pula ketika mereka mencontohkan dengan contoh yang lain. Dijawablah yang sebagian yang menyatakan tidak ada qiyas bahwa itu juga bukan qiyas. Sampai permasalahan ini. Nabi mengancam siapa yang mengangkat kepalanya. Bagaimana kalau menurunkan kepalanya? Bagaimana kalau bukan pada sujud saja? Kalau yang lain? Sama. Ada juga qiyas. La. Bukan hanya babil qiyas. Bukan hanya min babil qiyas. Ziyadah alal qiyas. Lebih dari qiyas, ada dalil. Yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan dikatakan sahih sanadnya, marfu', bahwa Nabi menyatakan siapa yang mengangkat dan menurunkan. Disebutkan dua-duanya. Yakhfud wa yarfa', menurunkan dan menaikkan kepalanya. Qoblal imam, sebelum imam, berarti ubun-ubunnya di tangan syaitan. Itulah cukup sebagai dalil. Salisan, istanbat atau istafadna min hadal hadith, wujub mutaba'atil ma'mum lil imam fis salah. Wajibnya makmum mengikuti imam dalam salat. Wajibnya mutaba'atul makmum, pengikutan makmum terhadap imam. Enam. Yang keempat, innal jaza'a min jinsil amal. Bahwa balasan sesuai dengan bentuk amalannya, atau sejenis dengan bentuk amalannya. Amalannya kebodohan, ancamannya dirubah kepalanya menjadi kepala himar, hewan yang bodoh. Fahina kana rafa' fil ra'si juziya bil wa'id bil masakh. Ketika mengangkat kepalanya, juziya, dibalas dengan ancaman pada kepalanya juga. Karena kepalanya yang naik dan turun, maka kepalanya yang diancam akan dirubah menjadi himar. Dikatakan amma yakhshal ladhi yarfa ra'sahu qabla al-iman an yuhawwil Allah ra'sahu. Allah merubah ra'sahu ra'sa himar. Yang kelima, tawa'ad al-musabiq bil maskhi ila surat al-himar. Diancam orang yang mendahului imam bil maskh, dengan dirubah palanya menjadi bentuk keledai. Lima bainahu wa bainal himar minal munasabah. Karena ada hubungan antara dia dengan himar. Wasyabah, ada keserupaan. Mahuwa al-baladah wal-ghaba. Fil-baladah wal-ghaba. Keserupaannya adalah pada kebodohannya. Orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, sama, mirip dengan keledai dari sisi al-ghaba, kedunguan, wal-baladah, kebodohan. Lianal musabiq idha kana ya'lam annahu lan yansarifa minas salah qabla imamih. Karena seorang yang tahu bahwa dia enggak akan bisa pergi dari salatnya, enggak bisa menyelesaikan salatnya sebelum imam. Karena enggak mungkin bisa salam duluan. Namanya orang berjamaah, pasti salamnya bersama. Kalau sudah tahu dia bahwa dia tidak akan salam duluan dan enggak bisa selesai duluan salatnya, ngapain mendahului imam? Di sinilah al-ghabawah wal baladah. Di sinilah kebodohannya dan kedunguannya. In kana ya'lam annahu la yansarifa min as-salati qabla imami, kalau dia tahu dia enggak akan bisa selesai salatnya sebelum imam, falaysa hunaka natijah fil musabaqah, maka enggak ada untungnya dia mendahului imam. Fadala ala ghabaihi, maka ini menunjukkan kedunguannya. Wa da'afa aqlih, menunjukkan kelemahan akalnya. Yang keenam, tadullu musabaqat al-imam ala al-raghbah fi isti'jal al-khuruj min as-salah. Mendahului imam menunjukkan kalau dia memiliki raghbah, keinginan, fi isti'jal, untuk buru-buru. Keinginan, pengen cepat. Isti'jal al-khuruj min as-salah, terburu-buru ingin selesai dari salat. Wadhalika maradun, dan itu merupakan penyakit. Dawa'uhu an yatadhakkar sahibahu an lan yaslam aw yusallim qabla al-imam. Obatnya bagi orang yang terburu-buru adalah hendaklah dia ingat. Ingat bahwa engkau tidak akan salam sebelum imam. Enggak mungkin kau salam setelah imam. Kalau engkau salam sebelum imam, namanya engkau tidak berjamaah. Baru di situ silakan balapan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Demi Allah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum. Selesai. Tidak, dia tidak akan mungkin salam sebelum imam. Ini obatnya. Kenapa kamu terburu-buru? Imam belum angkat, dia angkat. Imam belum turun, dia turun. Kamu ini kenapa terburu-buru? Pengen apa? Pengen cepat selesai? Enggak mungkin. Enggak mungkin bisa cepat selesai. Barakallahu fikum. Itu obatnya. Wa istafadu aydan min hadha. Diambil juga faedah dari sini. Jeleknya isti'jal. Jeleknya isti'jal. Secara umum. Pada perkara apapun. Loh, bukankah perkara baik kita suruh cepat? Iya. Tetapi isti'jal berbeda. Isti'jal itu terburu-buru. Man isti'jala qabla awanih uqiba bihirmanih. Qawaid wala usul? Hah? Nah, minal qawaid, barakallahu fikum. Man isti'jala qabla awanih, siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, uqiba bihirmanih, dia akan mendapatkan yang sebaliknya. Hirman dari kata haram. Terharamkan dia, terhalangi dia dari tujuannya. Tujuannya pengen berjamaah, tapi buru-buru, sampai salam duluan. Gak sah. Mendapatkan sebaliknya. Pengen jamaah, jadi gak dapat jamaah. Dan dalam segala perkara, terburu-buru sholat duhur, padahal belum waktu duhur. Ya tidak sah juga. Terburu-buru sholat fajar, padahal masih gelap. Belum datang, atau belum terlihat fajar. Ya tidak sah juga. Jangan terburu-buru. Man ista'jala qabla awani, uqiba bihirmani. Wabil hadis, al-ajalatu minasyaitan. Al-ajala minasyaitan. Yang ketujuh. Al-wa'id bitaghiri surah. Man yarfa' ra'asahu qabla al-imam ila surati himar. Amrun mumkinun. Kita dapatkan pula dari hadis ini, istanbatna min hadzal hadis, bahwa ancaman dalam hadis ini untuk dirubah bentuknya menjadi bentuk keledai, ini bentuk orang yang yarfa' ra'sahu qabla al-imam, yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dirubah suratuhu surata himar, bentuknya dirubah menjadi bentuk keledai, ancaman ini menunjukkan mungkinnya terjadi. Kalau kamu menyatakan si fulan kok tidak, bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena berarti Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan dia. Tetapi ancaman ini menunjukkan mungkin terjadi. Mungkin terjadi seorang yang wajahnya dirubah menjadi bentuk keledai. Amrun mumkinun, perkara yang mungkin terjadi. Wa huwa minal maskhi, dan ini termasuk al-masakh. Mau di akhir zaman akan muncul azab dalam bentuk maskhun wa qadfun. Masakh dirubah bentuknya, qadfun dihujani dari batu dan ditenggelamkan ke dalam bumi. Tiga jenis yang akan banyak muncul nanti di akhir zaman. Qala walakinahu lam yunqal wuqu'uhu, tetapi belum dinukil atau belum tahu yang terjadi. Seseorang berubah kepala menjadi keledai, kata beliau, sedangkan saya pernah baca, diriwayatkan seseorang yang mengajarkan ilmu agama, tetapi tidak pernah mau terlihat wajahnya, selalu ditutup, dibalik hijab, menyampaikan. Sampai salah satu muridnya yang melihat ilmunya dia sangat banyak dan sebagainya bertanya, kenapa? Sampai, karena setengah memaksa, dia katakan, karena aku dijadikan wajahku seperti wajah keledai. Maka ketika ditunjukkan, betul-betul itu pengalaman bagi dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di syarah yang lebih luas dari kitab ini. Qala, tetapi memang dikatakan pula oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, mungkin juga dirubah dalam bentuk wataknya. Yahtamal an yarji'al ma'na min tahwil as-sura ila tahwil an-nahiza. Bisa juga Mau dirubahnya menjadi keledai bukan dirubah bentuknya, tetapi dirubah sifatnya. Wadzalika bi an yusbiha balidan kal himar. Yaitu dirubah sifatnya menjadi dungu seperti keledai. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi al-asl, hukum asalnya, nahkum atau nafham min hadal hadis ala zahirihi. Al-asl fil ma'na al-zahir. Hukum asal dari Quran dan Sunnah ketika disebutkan dengan kalimat, dengan bahasa, maka yang dipahami dengan zahir bahasa Arab. Hukum asal. Illa idza dalla dalilun akhar. Kecuali kalau ditunjukkan dengan dalil lain, bahwa maknanya bukan makna zahir, tetapi memiliki makna yang lain, baru kita terima. Baik, jadi hukum asalnya, maknanya makna hakiki. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, ada istilah makna hakiki, ada istilah makna qiyas. Qiyas, pakai huruf K. Qiyas, makna qiyas. Jangan bingung dengan bahasa Arab yang maknanya qiyas. Lain. Qiyas tadi menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Kalau dalam bahasa Indonesia, makna qiyas itu makna kiasan. Bukan makna hakiki. Ada singa berdiri di mimbar. Itu bukan singa beneran. Maknanya makna kias. Artinya seseorang yang berani, yang berbicara dengan berapi-api, keberaniannya seperti singa. Dan singa berkhutbah di mimbar. Naam? Itu makna kias namanya. Tidak kita pahami dengan makna kias, kecuali dengan dalil. Aula mastumun nisa, kalau menyentuh para wanita. Kalau itu saja, maka menyentuh wanita, kamu harus mandi. Hanya menyentuh saja, walaupun tidak sengaja. Tetapi ternyata ada dalil. Dari Habrul Ummah, dari terjemahan Al-Quran. Bahwa aula mastumun nisa adalah au jama'tumun nisa. Kalau engkau menyetubuhi istri-istri kalian. Jima maknanya. Jama'atum ini jima. Baik. Maka tersentuh tidak wajib mandi. Tetapi kalau dia jima baru wajib mandi. Qul inna a'udzukum Allah wa kadzalika fi hadzal hadis. Yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himar. Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar. Hal hunaka dalil yang menyatakan bahwa perubahan itu perubahan sifat? Tidak ada. Adapun lafadznya suratah. Suratah himar, bentuk himar. Nah, bersyukurlah kalau memang tidak dikutuk seperti itu, berarti kamu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ancaman adalah ancaman. Kadang Allah timpakan, kadang Allah maafkan. Tidak seperti janji, kalau janji pasti ditepati. Tapi kalau ancaman ditepati karena Allah Maha Adil, menunaikan apa yang sudah Allah ancamkan sesuai dengan perbuatannya. Kalau ternyata tidak, maka berarti Allah memaafkan, dan maafnya Allah, ampunan Allah itu sifat kemuliaan bagi Allah Taala. Wa huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.